Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, oh kasih, takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu waktu berisi hidupku, dan kini semua ku katakan padamu. Jangan ada dusta di antara kita nanti. Semua terserah padamu, aku begini padamu. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum jernih, kita jauh melangkah, kau katakan. Jauh melangkah, kau katakan saja.